Allah akan membuat dia faqih, akan membuat dia paham di dalam agama. Oke. Jadi Nabi Musa alaihi salam minta agar supaya diajarkan sesuatu yang dia pakai berzikir, mengingat Allah, dia pakai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat zikir dan doa ini dua kalimat yang agung dan mempunyai makna yang luas. Mempunyai makna yang luas sebab zikir itu banyak bentuknya dan doa itu banyak bentuknya. Ya, akan kita terangkan nanti doa terbagi dua, ada doa masalah dan doa ibadah. Ya. Dan zikir beraneka ragam. Al-Qur'an disebut zikir. Membaca Al-Qur'an juga berzikir. Membaca wirid-wirid zikir. Menghadiri majelis ilmu itu juga zikir. Zikir itu banyak bentuknya. Jadi Nabi Musa alaihissalam minta diajarkan sesuatu yang dia pakai berzikir dan dia pakai berdoa. Qala, maka Allah berfirman, Qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Qala, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Musa berkata lagi, wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Semuanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Qala, ya Musa, law anna as-samawati as-sab' wa amirahunna ghairi wal aradina as-sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah, manat bihinna la ilaha illallah. Ya. Kata Nabi Musa atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya. Andai kata ketujuh langit dan penghuninya. Gairi kecuali aku. Wal aradina sab' fi kiffah, dan ketujuh bumi. Ya. Diletakkan pada salah satu daun timbangan. Sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lainnya. Ya, kalau saya dekatkan, mungkin seperti neraca punya daun, dua daun timbangan. Andai kata langit dan bumi, ya, dan seluruh penghuninya kecuali Allah diletakkan di satu daun timbangan dan kalimat la ilaha illallah di daun yang lainnya, maka kalimat la ilaha illallah pasti timbangannya lebih berat. Timbangannya lebih berat. Ya. Perhatikan. Terdapat keutamaan apa? Keutamaan tauhid. Kalimat la ilaha illallah sedemikian agung keutamaan dan pahalanya. Sedemikian agung keutamaan dan pahalanya. Ya. Dan ini tentunya mengingatkan seorang hamba akan pentingnya ia mempelajari tentang kalimat la ilaha illallah, agar supaya kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dengan ilmu yang dia pahami terhadap kalimat la ilaha illallah itu menjadi sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terdapat di dalam hadis ini penjelasan keutamaan kalimat tauhid, di mana tidak ada suatu apapun yang menyamainya di dalam keutamaan. Dan terdapat keutamaan Nabi Musa alaihi salam, semangat beliau di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan terdapat bahwa ibadah itu dibangun di atas syariat. Karena itu Nabi Musa ketiga ingin menambah amalan, ia memohon kepada Allah supaya diajari sesuatu yang dia pakai berzikir dan dia pakai berdoa. Bukan Nabi Musa bikin ibadah sendiri, membuat tuntunan syariat sendiri, tidak. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa syariat itu dibangun di atas perintah. Dan ini fikih harus dipahami oleh setiap muslim. Sebab di masa ini orang-orang terlalu banyak bergampangan, lancang terhadap perkara agama. Ya. Seakan-akan perkara agama itu adalah hal yang rendahan dan murahan. Setiap orang bisa berbicara seenaknya dari kantongnya sendiri, dari pemikirannya sendiri. Dan ini tentunya kemungkaran yang sangat besar. Kemungkaran yang sangat besar. Sebab agama ini dibangun di atas perintah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah. Menunjukkan bahwa agama dibangun di atas perintah, bukan adat istiadat. Bukan pula warisan leluhur dan nenek moyang. Bukan pula inspirasi. Menurut hemat saya, tapi dibangun di atas perintah dan tuntunan. Karena segala kebaikan sudah diterangkan untuk kita umat Islam. Kalau itu kebaikan, pasti ada penjelasannya di dalam hadis atau di dalam ayat Al-Quran. Kalau itu kejelekan, pasti kejelekan tersebut sudah diingatkan oleh Rasulullah akan bahayanya. Dan Nabi telah menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga, iya, terdapat penjelasan bagaimana keterikatan seorang muslim dan muslimah itu terhadap kalimat la ilaha illallah. Sehingga Nabi Musa alaihi salam ketika memohon tambahan zikir doa kepada Allah hanya diajari kalimat apa? La ilaha illallah. Dan terdapat penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Karena dikatakan andai kata langit yang tujuh dan penghuninya kecuali aku. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Iya. Beristiwa di atas arsy-Nya. Dan ini diterangkan dalam 7 ayat Al-Qur'an. Dan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala diterangkan di dalam dalil Al-Qur'an, ribuan dalil yang menunjukkannya, dan diterangkan di dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan beliau, perbuatan beliau, penetapan beliau. Iya. Dan hal yang disepakati oleh para ulama diakui oleh fitrah manusia dan diakui oleh akal sehat. Sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat la ilaha illallah ini, atau hadis ini juga ya, menunjukkan bahwa seorang ketika berzikir mengucapkan la ilaha illallah, dia berzikir penuh. Dia membaca la ilaha illallah sempurna. Tidak seperti sebagian orang-orang jahil, ada yang berzikir hanya membaca la ilaha, la ilaha. Ya, nanti katanya kalau sudah lama berzikir, ya, dia hanya membaca Allah Allah, setelah itu hu hu. Ya, nggak tahu tingkatan berikutnya adalah apa. Dan ini semuanya keliru, karena zikir yang diajarkan kepada Nabi Musa lengkap, la ilaha illallah. Iya. Baik, menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah terdapat di dalamnya konsekuensi yang bersatu pada lafadznya, tidak boleh dipisahkan. Iya. Kemudian hadis ini juga terdapat di dalamnya makna yang sangat agung, perlu kita ingat. Nabi Musa alaihi salam diingatkan akan keutamaan la ilaha illallah. Padahal beliau adalah seorang apa? Seorang nabi. Diingatkan akan keutamaan la ilaha illallah. Iya. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang namanya manusia, seorang muslim dan muslimah, itu selalu perlu untuk selalu diingatkan kepada kandungan dari tauhid. Iya. Karena itu mempelajari tauhid bukan tugas di dalam sebagian kehidupan saja. Di waktu tertentu, di waktu yang lainnya dia tinggalkan. Tapi pembahasan tauhid adalah pembahasan yang merupakan tugas umurnya. Sepanjang dia hidup adalah dia selalu merenungi makna dan kandungan tauhid. Iya. Ini yang paling sempurna pada seorang hamba. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa sebagaimana langit itu 7, bumi demikian pula. Ya, juga ada 7 bumi itu. Nah, Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan juga menciptakan bumi semisal dengan itu. Baik. Kemudian hadis yang terakhir disebutkan oleh penulis di sini, kata beliau Walid Tirmidzi wa hasanahu an Anas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dalam riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman. Ini hadis qudsi namanya. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya. Wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi, bi qurab bisa di dhamma qafnya, bisa di kasrah. Bisa di dhamma, bisa di kasrah. Cuma kalau di dhamma itu lebih masyhur ya. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi. Thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Tetapi engkau mati dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan sepenuh bumi pula kepadamu. Subhanallah. Ini dari keutamaan tauhid yang sangat indah. Dikata ada seorang hamba yang menghadap dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi dia menghadap dalam keadaan sebagai orang yang bertauhid, sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan. Perhatikan ya kalimat, sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan. Ini luar biasa. Dia menjaga dirinya dari segala bentuk kesyirikan. Iya. Pasti Allah akan datangkan untuknya sepenuh bumi berisi pengampunan kepadanya. Iya. Terdapat di dalam hadis ini dalil yang sangat terang tentang banyaknya pahala untuk orang yang bertauhid. Dan bagaimana tauhid itu menggugurkan dosa-dosa, bagaimanapun banyaknya dosa-dosa. Bagaimanapun banyaknya dosa-dosa tersebut. Iya. Maka hadis ini terdapat penjelasan dan pelajaran untuk kita semua. Pentingnya seorang mempelajari tauhid agar supaya dia mendapatkan keutamaan ini. Sebab syaratnya dia menghadap kepada Allah tidak pernah berbuat kesyirikan. Iya. Dan ini tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang mengetahui apa itu kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Iya. Sebab orang yang tidak tahu syirik itu apa, dikhawatirkan dia berjalan, dia jatuh di dalam lubang-lubang kesyirikan di dalam. Di dalam jerat-jerat kesyirikan, sementara dia tidak apa? Tidak menyadarinya. Maka dia wajib untuk mempelajari tentang tauhid agar supaya dia mendapatkan keutamaan. Ya. Dan di dalam hadis ini terdapat penjelasan luasnya keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta kedermawanannya. Ya. Kepada ahli tauhid. Dan hadis ini juga terdapat bantahan terhadap kaum Khawarij dan Mu'tazilah yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Sebab orang ini berbuat dosa sepenuh bumi dosanya, tapi diampuni oleh Allah karena tauhidnya. Iya. Dan di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat berbicara bagi Allah. Nah, dikatakan qala Allah, Allah berfirman, Allah berbicara. Iya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan makna la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu bukan dia hanya berkata tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya. Tapi dia langgar dengan dia berdoa kepada selain Allah, datang ke kuburan meminta hajatnya, mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan. Ya. Ini tentunya bukan makna dari tauhid. Ya. Konsekuensi dari la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut dan meninggalkan segala jenis kesyirikan, kecil maupun besar. sedikit maupun banyak, dia tinggalkan kesyirikan tersebut. Dan di dalam hadis ini terdapat penetapan adanya hari kebangkitan, adanya hari hisab dan pembalasan. Iya. Dan ini dari mana-mana yang agung, yang banyak diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak manusia yang lalai, seakan-akan dia hidup di dunia untuk kekal abadi. Ya, tidak ada kematian yang menjemputnya, tidak ada hari kiamat yang menantinya. Seakan-akan kelalaian dia di dalam dosa dan maksiat, kesewenang-wenangannya di atas muka bumi adalah perkara yang tidak akan berakhir. Ya. Dan ini tentunya adalah bahaya yang sangat besar bagi orang-orang yang tidak mengingat akan adanya hari pembalasan, hari kebangkitan. Iya, selesai sudah 4 hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Di dalam hal ini beliau menerangkan tentang keutamaan tauhid. Iya. Dan seperti biasa di akhir pembahasan, penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang masail, kandungan-kandungan atau pokok-pokok pembahasan yang disebutkan di dalam ayat dan hadis-hadis yang beliau terangkan. Kata beliau rahimahullahu taala, fihi masail, terdapat di dalamnya beberapa pembahasan. Al-ula yang pertama, siatu fadlillah, luasnya keutamaan Allah. Ya, dan ini bisa kita pahami dari seluruh ayat dan hadis yang disebut dalam bab, bagaimana luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, katsratu thawabit tauhid indallah, banyaknya pahala orang yang bertauhid, ganjaran tauhid di sisi Allah. Yang ketiga, takfiruhu ma'adzalika lidzunub. Ya, yang ketiga, penghapusan dosa oleh tauhid bersama dengan hal yang di atas. Jadi sudah mendapat pahala yang besar, bersama dengan itu ia juga menggugurkan dosa-dosa. Kemudian yang keempat, tafsir al-ayah allati fi suratil An'am. Terdapat penjelasan ayat di surah Al-An'am. Ya, telah kita terangkan tafsir dari ayat ini, bahwa orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, kezaliman di sini artinya apa? Kesyirikan. Jadi harus tauhidnya murni, bersih dari kesyirikan, baru dia mendapatkan keutamaan, yaitu dia mendapatkan keamanan dan petunjuk. Kemudian yang kelima, ta'ammul al-khamsil lawati fi hadithi Ubadah, mencermati lima perkara yang terdapat di dalam hadith Ubadah ibn Samit. Hadith Ubadah ibn Samit diterangkan lima hal. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang pertama dan kedua. Yang ketiga, penetapan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimat yang Allah lemparkan, yang Allah sampaikan ke Maryam dan ruh darinya. Kemudian yang keempat, penegasan bahwa surga benar adanya. Dan yang kelima, penegasan bahwa neraka apa? Benar adanya. Ini lima dari tauhid. Ya. Wajib kita renungi dan kita perhatikan. Ya, dari tauhid yang dengannya seseorang dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang kafir kepada salah satu dari lima ini, maka dia keluar dari ahli tauhid. Keluar dari ahli tauhid, tidak akan masuk surga. Kemudian yang keenam, kata beliau, as-sadisa annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadithi itban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qawli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata' al-maghrurin. Ya. Ini di antara hal yang paling indah disebut oleh Syekh di sini. Yang keenam, jika engkau menyatukan antara hadith tersebut, yaitu hadith Ubadah, disatukan dengan hadith itban dan hadith-hadith berikutnya, akan jelas bagimu ya makna ucapan la ilaha illallah. Jadi kalau kita lihat hadis Ubadah, hadis Ibn Ibn Malik, dan hadis-hadis yang disebut setelahnya, empat hadis di dalam bab ini, tampak sekali kandungan makna la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah terdapat di dalamnya dua rukun asasi. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, dan rukun yang kedua adalah al-isbat. Rukun yang pertama, di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat penafian. Ya, penafian dari segala yang diibadahi selain daripada Allah, berlepas diri dari segala yang disembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian rukun yang kedua, penetapan. Dia menetapkan bahwa ibadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini kandungan pokok dari la ilaha illallah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian yang ketujuh, kata beliau, at-tanbih li syartil ladzi fi hadits Itsban. Ya, memperhatikan syarat yang terdapat dalam hadis itsban. Sebab dalam hadis itsban disebutkan ya bertagi bidari ke wajah Allah. Ya, dia mengharapkan wajah Allah dengan hal tersebut. Menunjukkan wajibnya seorang itu ikhlas. Ya, dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dalam bertauhid. Ya, ini salah satu dari syarat la ilaha illallah. Kemudian yang ke-8, kaunul anbiya yahtajuna litambih ala fadli la ilaha illallah. Keadaan para nabi di mana mereka perlu untuk diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Subhanallah, kalau para nabi dan para rasul saja perlu diingatkan keutamaan la ilaha illallah. Keutamaan tauhid, tentunya selain para nabi dan para rasul, lebih utama lagi untuk apa? Untuk diingatkan. Apalagi kita. Ya. Apalagi orang-orang yang belum belajar tauhid secara sempurna. Ya. Apalagi kalau dia tinggal di tengah masyarakat yang banyak melakukan kesyirikan, dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat ini akan kita terangkan nanti ya, mengurangi tauhid dari sisi kesempurnaannya. Dari sisi apa? Kesempurnaannya. Iya. Karena itu, tatkala seorang berada di kondisi yang seperti ini, harusnya dia lebih banyak lagi mengingat keutamaan la ilaha illallah. Bagaimana caranya dia mengingat kalau dia tidak mempelajari? Iya. Inilah di antara hal yang kadang banyak dari umat Islam itu tidak berlaku adil pada dirinya. Iya. Kalau berkaitan dengan pekerjaan hariannya, berkaitan dengan kehidupan dunianya, itu ada waktu khusus. Jam kerja sudah disiapkan, jam berapa sampai jam berapa sudah lengkap. Perlu dari kehidupan dunia, dia perlu belajar untuk kehidupan dunianya. Tidak tanggung-tanggung. Belajar 4 tahun, kuliah 4 tahun. Lanjut lagi tingkatan magister. Ya. Menjadi 8 tahun. Tidak ada masalah untuk keperluan dunia. Tapi untuk keperluan sorga, yang menjamin sorganya, menentukan dia di sorga atau di neraka. Kewajibannya yang merupakan hikmah ia diciptakan di atas muka bumi ini. Mempelajari tauhid dia tidak punya waktu. Ya. Seakan-akan tidak ada beban. Seakan-akan perkara, oh itu keutamaan saya, boleh ikut, boleh tidak. Ya. Tidak ada kewajiban di dalamnya. Dan ini ketidakadilan seorang hamba pada dirinya sendiri. Karena itulah, hendaknya kegiatan-kegiatan seperti ini, kita mengkaji tentang tauhid, ini adalah hal yang hendaknya disyukuri. Ya. Dan diperhatikan dengan baik. Dan seorang memuji Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat untuk mempelajari tauhid. Iya. Untuk mempelajari tauhid. Dan ini tidak cukup. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah tugas dalam umur. Tidak cukup kita pelajari sekali dan dua kali. Tapi hendaknya selalu kita ulangi, selalu kita didik. Iya, diri kita di atas tauhid, mendidik anak dan keluarga kita di atas tauhid. Dan ini berjalan di kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan-pembicaraan beliau kepada istrinya mengandung kata-kata tauhid. Beliau mendidik anak-anak dengan kata-kata tauhid. Iya. Memberi pengaruh yang sangat besar. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-9, at-tambih li rujhaniha bi jami'il makhluqat, ma anna katsiran mimman yaquluha yakhifu mizanuhu. Iya. 9 penegasan atas keunggulan kalimat tersebut atas seluruh makhluk. Sementara sebagian besar yang mengucapkan kalimat ini memiliki timbangan yang ringan. Iya. Memiliki timbangan yang ringan. Di sini diingatkan oleh Syekh rahimahullah bahwa ucapan la ilaha illallah itu agung. Banyak pahalanya la ilaha illallah itu. Tapi kadang yang mengurangi keutamaannya adalah orang yang mengucapkannya. Orang yang mengucapkannya ini kurang tauhidnya. Kurang ia memaknai la ilaha illallah. Kurang ilmunya, kurang keikhlasannya. Akhirnya ringan timbangan apa? La ilaha illallah yang diucapkan. Ya. Karena itu, siapa ingin mendapatkan timbangan yang besar yang dijanjikan dalam hadis-hadis ini, hendaknya dia yang paling pertama diperbaiki adalah dirinya sendiri. Bagaimana? Dia mendidik dirinya sebagai orang yang bertauhid dengan tauhid yang sempurna sehingga kalimat yang dia ucapkan akan menjadi besar timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, kata beliau, an-nas ala anna al-aradin sab'un kama as-samawat. Ya. Kata beliau, keterangan secara nas bahwa tanah bumi itu terdiri dari 7 tingkatan sebagaimana halnya langit 7 tingkatan. Kemudian yang ke-11, anna lahunna umaran, dan penetapan bahwa masing-masing dari bumi itu memiliki penghuni. Iya. Asari asyara, yang ke-12, isbatus sifat khilafan lil asyariyah. Terdapat di dalamnya penetapan sifat-sifat. Dan ini menyelisihi kelompok al-asyariyah di sebagian cetakan, menyelisihi kelompok al-mu'abdilah. Dan ini yang diterjemahan kita ya. Penetapan sifat-sifat berbeda halnya dengan sekte al-mu'abdilah. Al-mu'abdilah itu adalah kelompok yang menafikan sifat. Ada yang menafikan seluruhnya, kebanyakannya, dan ada yang menafikan sebagiannya. Ada yang menafikan nama saja, sifat tidak. Ada yang menetapkan nama, menafikan sifat. Ada yang menetapkan nama dan sifat, tapi dia mengingkari sebagian sifat yang lainnya. Globalnya kelompok Mu'abdilah ini ada 5 kelompok. Kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Asy'ariyah, kelompok Al-Maturidiyah, dan kelompok Al-Kullabiyah. Iya. Kelompok Al-Kullabiyah. Ini dikatakan Al-Mu'abdilah. Kemudian yang ke-13, annaka idza arafta haditha Anas, arafta anna qawlahu fi hadithi Itban, fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah anna tarka syai' laysa qawlaha bil lisan. Apabila engkau sudah mengetahui hadis Anas bin Malik. Iya. Hadis Anas yang terakhir ya. Nah, di mana dalam hadis Anas ditegaskan bahwa dia menghadap kepada Allah dalam keadaan dia tidak berbuat kesyirikan. Kemudian engkau juga sudah mengetahui di dalam hadis Itban bin Malik bahwa Allah mengharamkan neraka terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah. Ya. Maka di sini engkau pun akan mengetahui bahwa meninggalkan sesuatu itu, meninggalkan kesyirikan, itu bukan hanya sekadar ucapan dengan lisan. Oh, dia berkata saya tinggalkan, tapi perbuatannya dia masih amalkan, berbuat kesyirikan, tidak. Tapi tidak berbuat kesyirikan sama sekali, itu artinya dia meninggalkan hal tersebut dengan ucapan dan dengan perbuatannya sekaligus. Iya. Baik. Kemudian yang ke-14, iya. Kata beliau, ta'ammul al-jama' baina qawli Isa wa Muhammad abdai Allah wa rasulaihi. Memperhatikan penyelarasan antara kedudukan Nabi Isa dan Nabi Muhammad sebagai dua hamba Allah dan dua rasulnya. Sebut dua-duanya sama. Iya. Kenapa perlu diperhatikan ini? Iya. Sebab duanya seorang nabi dan rasul dan dua-duanya hamba Allah. Iya. Dan sebagaimana dua-duanya hamba, dua-duanya bukan tempat beribadah. Sebagaimana Nabi Isa manusia berlebihan di dalamnya, sebab terjadinya berlebihan itu dan gulu tersebut disebabkan karena apa? Karena kurang memahami makna bahwa Nabi Isa dan Nabi Muhammad hanya hamba dan apa? Rasul Allah. Kurang dalam memahami makna tersebut. Kemudian yang ke-15, ma'rifatu ikhtisasi Isa dikaunihi kalimat Allah. Mengenal pengkhususan Nabi Isa alaihissalam sebagai kalimat Allah. Iya. Yaitu Nabi Isa alaihissalam yang diciptakan dengan ucapan, dengan firman Allah kun, terjadilah. Nah, ini pengkhususan ya. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebanyakan manusia lainnya itu diciptakan karena percampuran antara air laki-laki dan perempuan. Adapun Nabi Isa alaihissalam, beliau lahir tanpa apa? Tanpa seorang ayah. Karena itu, ini adalah pengkhususan sehingga beliau disebutkan sebagai kalimat Allah. Kemudian yang ke-16, ma'rifatu qawlihi ruhan minhu. Mengenal bahwa Nabi Isa itu adalah ruh minhu. Minhu di sini artinya dari sisi Allah. Minhu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi min di situ penjelasan bahwa dia adalah ruh berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-17, ma'rifatu fadlil iman bil jannati wan nar. Terdapat keutamaan beriman akan beriman akan surga dan neraka. Yang ke-18, ma'rifatu qawlihi ala ma kana minal amal. Pengenalan sabda beliau betapapun amalan yang telah dia perbuat. Ya, saya sudah terangkan tadi bahwa betapapun amalan yang dia telah perbuat ini mengandung berapa? Mengandung dua makna. Makna yang pertama, ya, dia seorang yang berbuat dosa. Walaupun dia mati dalam keadaan memiliki dosa, tapi dia mengakui lima hal yang disebut dalam hadis Ubadah. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat, mengakui tentang Nabi Isa. Kemudian dia juga mengakui tentang sorga dan neraka. Ya. Maka lima hal yang diakui ini itu pasti menjaminnya ke dalam sorga walaupun dia memiliki apa? Dosa. Ya. Dan makna yang kedua dari makna hadis, bagaimanapun amalannya, maksudnya yaitu dia dimasukkan di dalam sorga sesuai dengan kadar amalan yang dia miliki. Jadi tingkatannya dan derajatnya di sorga sesuai dengan kadar amalan yang dia miliki. Baik. Kemudian at-tasi'asyara, yang ke-19, ma'rifatu annal mizan lahu kifatan. Pengenalan bahwa al-mizan itu memiliki dua daun timbangan. Dua daun timbangan. Iya. Baik. Kemudian yang ke-20, al-isyrun, ma'rifatu dikril wajah. Pengenalan penyebutan sifat wajah. Wajib kita tetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai sudah bab yang pertama. Dan insyaallah taala bab yang kedua kita akan sambung nanti di sesi berikutnya. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu di sini. Sebenarnya waktu yang disediakan tadi hanya sampai 8:30 untuk malam ini. Subhanallah, sudah berlalu 17 menit. Tambah terasa. Ya, baik. Untuk pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi Kitab Tauhid, insyaallah taala kita siapkan waktu nanti di sesi ba'da isya seperti ini. Hanya saja di malam ini karena apa kita masih di pembukaan, insyaallah taala kita akan mulai di malam-malam yang akan datang. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.